Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan sesungguhnya yang haram pun itu sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dan yang di antara keduanya, di antara yang halal dan haram, ada perkara-perkara yang masih samar, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, banyak manusia yang tidak mengetahui perkara-perkara yang samar-samar tersebut. Famanittaqa syubhati, barang siapa yang terjaga dari perkara-perkara yang subhat, yang masih samar-samar, istabro'a lidinihi wa'irudihi, maka ia akan terjaga, maka akan terjaga bagi agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhati, dan barang siapa yang terjatuh di dalam perkara-perkara yang syubhat, yang masih samar-samar, belum jelas, waqa'a fil harami, maka ia terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di sekitar batas wilayah yang terlarang. Yusiku ayyarta'a fihi, yang nyaris gembalaannya itu masuk ke dalam batas yang terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki batas wilayah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah pula bahwasannya sesungguhnya batas larangan Allah adalah pada perkara-perkara yang telah Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah sesungguhnya, atau ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, salahal jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu pun akan menjadi baik pula. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalb, jantung, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma huwa wa abuhu Bashir ibn Amr Al-Ansari sahabiyan. An-Nu'man beserta ayahnya yang bernama Bashir bin Amr Al-Ansari adalah dua orang sahabat yang mulia. Antara ayah dengan anak, keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nu'man menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu pun telah jelas. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فَالْحَلَالُ بَيِّنٌ فِي مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ حَلَالٌ. Perkara yang halal itu telah terang benerang, telah jelas. Kejelasannya itu berdasarkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala naskan. Dinaskan di dalam Al-Quran. Maka apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala naskan di dalam Al-Quran tentang sesuatu itu halal, maka perkaranya menjadi jelas kehalalannya. Qala au nassa alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau perkara yang halal tersebut telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perkara atau masalah kehalalan itu bisa diambil kejelasannya baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, bahwasannya perkara kehalalan itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uhillat lakum bahimatul an'am, telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Qala fallahu jalla wa ala nassa ala hilli bahimatil an'am. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat pertama ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menaskan atas kehalalan binatang ternak. Meliputi apa saja binatang ternak itu disebutkan contohnya oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wahia al-ibil wal baqar wal ghanam wa ma tuwallad minha, yaitu unta, sapi, kambing, dan segala hal yang dilahirkan oleh binatang ternak tersebut. Ini contoh ayat yang menjelaskan bahwasannya perkara yang halal itu sudah nyata kejelasannya. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, wa mithla qawlihi ta'ala, dan contoh lainnya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay' Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli. Qala fal bai'u halalun, maka jual beli itu adalah perkara yang halal, telah jelas kehalalannya. Ma lam yastamil ala gharar au ghishin au khida'in, selama jual beli tersebut tidak diliputi dengan tipu daya, dengan perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur penipuan, maka hukum asal daripada jual beli itu adalah perkara yang halal. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa huwa min atyabil makasib, jual beli itu adalah sebaik-baik perkara dalam urusan mencari, dalam urusan bekerja. Fama nasallahu jalla wa ala ala annahu halalun, maka apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telah naskan, maka sesungguhnya perkara kehalalan itu jelas halalnya. Ya'khudhuhul insanu wa la yataharraju minhu, maka hendaklah manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya mengambil perkara yang sudah halal, sudah jelas tersebut, dan tidak kemudian menjadikan perkara tersebut perkara yang menyempitkan dirinya. Ini terkait dengan sesuatu yang sudah jelas hukum kehalalannya. Qala wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu pun telah jelas pula. Wa huwa ma nasallahu aw rasuluhu ala tahrimihi, bahwasannya perkara yang haram itu Allah dan Rasulnya telah menaskan, telah memberikan ketetapan atas keharaman perkara tersebut. Qala mithlu qawlihi ta'ala, kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan contoh dari Al-Quran tentang perkara yang memang sudah jelas itu adalah perkara yang haram. Beliau hafizahullah ta'ala menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan apa yang disembelih dengan tidak menyebut, atau apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhiril ayah. Maka kita perhatikan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah menyebutkan beberapa perkara yang memang itu menjadi sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut, dengan tidak menyebut nama Allah atau nama yang selainnya. Ini adalah perkara yang sedemikian jelas. Dan keharamannya adalah telah dinaskan di dalam Al-Quran. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, surat Al-Isra ayat 33. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menukilkan surat Al-Isra ayat 33 sebagai contoh nas dari Al-Qur'an yang menjelaskan perkara haram itu adalah sesuatu yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsallati harramallah illa bil haqq." Wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh an-nafsa, jiwa, allati harramallahu, yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jadi pada dasarnya Islam melarang seseorang bermudah-mudahan untuk menghilangkan nyawa manusia, untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan nyawa orang lain atau nyawa seseorang bisa dilenyapkan, bisa dihilangkan dengan cara yang benar, cara yang sesuai dengan syariat. Karena pada dasarnya menghilangkan nyawa orang kecuali dengan cara yang sesuai syariat adalah sesuatu yang telah Allah haramkan. Cara yang benar sesuai syariat itu meliputi tiga perkara. Yang pertama, manakala seseorang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, maka yang membunuh ini pun setelah terbukti di pengadilan, setelah diperiksa saksi-saksinya di pengadilan, kemudian vonis hakim menetapkan bahwasannya ia benar terbukti membunuh, maka balasannya ia pun harus dihilangkan nyawanya. Dengan bahasa lain, dikisos. Yang menentukan seseorang itu mendapat hukuman kisos adalah pengadilan atau waliul amr yang menunjuk lembaga tertentu untuk melakukan pengadilan. Kemudian yang mengeksekusi, menghilangkan nyawa orang yang telah membunuh, itu pun eksekutornya ditunjuk oleh waliul amr. Ini perkara ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Perkara yang kedua, manakala terbukti seseorang berbuat zina sementara ia statusnya muhsan, pernah menikah, maka apabila ia mengakui di depan hakim atau ia kemudian ada saksi-saksi yang melihatnya dan itu bisa dibuktikan, kesaksian itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah, maka seseorang yang melakukan perbuatan zina itu pun berhak sesuai syariat dihilangkan nyawanya dengan cara dirajam. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad, yang setelah ditegakkan hujah kepadanya, dia tetap di atas kemurtadannya. Maka waliul amr pun mengambil tindakan untuk melenyapkan nyawanya. Ini cara ataupun yang sesuai dengan syariat, sehingga dikatakan illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Yang pada intinya Islam pada asalnya kepada kaum muslimin untuk tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan penghilangan nyawa, yang an-nafs tersebut allati haramallah, telah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengharamkan untuk dihilangkan, untuk dibunuh. Ini syariat Islam. Dan berbeda dengan pemahaman-pemahaman lain, ideologi-ideologi lain, di mana mereka tidak ada penjagaan terhadap jiwa manusia. Contoh misalnya ideologi komunis. Ideologi komunisme adalah ideologi yang senantiasa diwarnai dengan upaya-upaya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang tidak sehaluan, yang tidak segaris dengan cita-cita komunis. Dalam perjalanan sejarah, ideologi komunis diusung dengan berbagai pertumpahan darah, dengan berbagai penghilangan nyawa, dan tidak satu atau dua orang yang dihilangkan nyawanya. Ribuan bahkan jutaan manusia telah dihilangkan nyawanya oleh orang-orang yang menganut ideologi komunisme. Maka kalau dihitung dari sejak tahun 1917 ketika terjadi revolusi Bolshevik di Uni Soviet, di mana orang-orang komunis menggulingkan kekuasaan yang waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri yang nasionalis. Dan ketika itu Uni Soviet berideologi dengan ideologi nasionalisme. Maka ketika terjadi penggulingan kekuasaan, berapa korban yang ditumpas oleh kaum komunis. Sehingga sekian juta manusia dibunuh di berbagai negara yang di situ ditegakkan ideologi komunis. Itu salah satu contoh bahwasannya pemahaman-pemahaman di luar Islam tidak ada perlindungan terhadap jiwa manusia. Hanya Islam, agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga diri agar tidak terjatuh kepada apa yang disebut dengan penghilangan nyawa. Dan di sini secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala taqtulu an-nafsa, janganlah kalian membunuh jiwa. Allati haramallahu, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Illa bilhaq, kecuali boleh membunuh itu dengan cara yang sesuai syariat. Jadi di sini syahid daripada ayat ini bahwasannya membunuh itu adalah perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Dan perkara yang haram itu telah jelas di terangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fallahu harrama qatlal anfus al-ma'sumah bighairi haqqi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan untuk menghilangkan, membunuh jiwa-jiwa al-ma'sumah yang dijaga. Jiwa-jiwa yang dijaga tidak boleh sampai kemudian dihilangkan. Kecuali dihilangkan dengan cara dengan cara yang hak. Jadi tidak boleh jiwa-jiwa itu yang terjaga kemudian dihilangkan dengan tanpa hak. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menukilkan surat Al-Isra ayat ke-32 sebagai bentuk contoh bahwasannya perkara yang haram itu sudah jelas. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahishah, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan merupakan jalan yang buruk, yang jelek. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan, wala taqrabu az-zina, maksudnya adalah la taqrabuhu, yakni utrukuhu watruku alwasaila allati tuqarribu ilaih. Yang dimaksud dengan janganlah kalian mendekati perbuatan zina yaitu utrukuhu, jauhi perbuatan zina. Watruku alwasail, dan tinggalkan pula wasilah-wasilah, perantara-perantara, media-media yang bisa mengantarkan, atau di sini disebutkan allati tuqarribu ilaih, yang bisa mendekat kan seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Jangan sampai media-media ataupun perantara wasilah itu tidak ditinggalkan. Jadi jangankan perbuatan zina, sesuatu yang bisa mengantarkan perbuatan zina itu sendiri harus ditinggalkan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mithla an-nadhrah wal-khalwatil muharramain, yaitu seperti memandang atau berkhalwat, berdua-duaan antara laki perempuan yang bukan mahramnya, kemudian melalui pandangan. Pandangan ini menjadi wasilah, perantara yang akan menjadikan seseorang mengarah kepada perbuatan zina. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati perbuatan zina, artinya tinggalkan perbuatan zina, tinggalkan pula media-media, hal-hal yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina itu sendiri. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan perbuatan zina. Karena apa? Karena zina itu adalah jelas keharamannya. Jelas merupakan perbuatan haram. Sehingga melalui firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Al-Isra ayat ke-32 ya, nampak bahwasannya ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara yang haram tersebut, yaitu perkara zinahnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, perkara wasilah yang akan mengantarkan terjadinya perbuatan zina. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala menyebutkan pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa qala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syahidnya bahwasannya yang halal jual beli jelas. Yang haram yaitu dalam bentuk riba itu pun jelas. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, yang halal telah jelas, yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun telah jelas pula. Qala fannasu ala tahrimir riba. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menaskan tentang keharaman riba. Faman nasallahu aw rasuluhu ala annahu halalun yu'khadh. Maka apa yang telah Allah dan Rasulnya naskan, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang halal, yang boleh untuk diambil. Wa man nasa ala annahu haramun yutrak. Dan apabila perkara itu adalah suatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaknya ditinggalkan. Ini yang terkait dengan perkara al-halal dan al-haram. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara dua perkara halal dan haram itu ada perkara yang mustabihat, yang masih mengandung unsur-unsur kesamaran, masih samar, belum jelas. Qala, apa maksudnya? Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma mustabihatun, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, yakni hunaka umurun mustabihatun bainal halali wal haram. La yudra hal hiya minal halal aw hiya minal haram. Di sana ada perkara-perkara yang masih samar-samar antara halal dan haram. Tidak diketahui apakah perkara itu termasuk halal atau termasuk haram. Qala li annaha tanaza'u fiha al-adillah. Karena di sana terdapat pertentangan dalil-dalil di dalam perkara tersebut. Adillatun tadullu ala annaha halalun. Ada dalil yang menunjukkan tentang perkara itu adalah perkara yang halal. Wa adillatun tadullu ala annaha haramun. Dan bisa jadi apakah pada perkara itu pula ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya itu adalah sesuatu yang haram. Wa hadza mimma ikhtalafa fihi al-ulama, maka ini adalah dari apa-apa yang telah atau dari apa-apa di mana para ulama memiliki perbedaan sudut pandang. Qala fa ba'duhum afta bi jawazihi, sebagian ulama kemudian berfatwa membolehkannya. Wa ba'duhum afta bi tahrimihi, dan kemudian sebahagian mereka para ulama berfatwa tentang keharamannya. Sehingga perkara ini kemudian menjadi perkara yang masih samar-samar. Ada yang mau azan dulu?